Kelompok lainnya yang dilaknat oleh Allah Ta'ala adalah orang yang menyembunyikan ilmu atau kebenaran. Di dalam Islam tidak ada yang namanya monopoli ilmu atau monopoli kebenaran oleh kelompok tertentu atau organisasi tertentu. Standar kebenaran di dalam Islam tidak ditentukan oleh nama dan atribut kelompok. Meski dengan label dan embel-embel yang sangat islami sekalipun, jika standar nilai dan perilaku dalam kelompok tersebut tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka nama tersebut tidak berarti apa-apa, malah bisa menjadi bencana bagi pembawanya, karena klaim mereka tidak sesuai dengan fakta. Namun begitu bukan berarti kita kemudian takut menyampaikan ilmu atau menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 159. Sebab turun ayat tersebut memang berkaitan dengan ahli kitab. Tapi kaidah tafsir yang disepakati ulama menyatakan yang dijadikan dasar bukan sebab turun yang khusus, tapi makna lafaz yang umum. Jadi siapapun yang berperilaku seperti ahli kitab, yaitu menyembunyikan ilmu dan kebenaran, maka ia terancam dengan ancaman yang sama, yaitu laknat Allah dan juga laknat dari mereka yang melaknat. Menurut ahli tafsir, orang-orang yang melaknat termasuk di dalamnya para malaikat dan orang-orang beriman. Larangan menyembunyikan ilmu bukan berarti harus banyak bicara. Setiap sesuatu ada ahlinya. Demikian juga ilmu. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Apalagi di era sekarang, dengan media sosial semua orang begitu mudahnya menyebarkan informasi, baik itu ilmu dan kebenaran maupun kepalsuan. Meski sekedar mengcopy tulisan milik orang lain, sesungguhnya penyebar juga bertanggung jawab terhadap apa yang disebarkan. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga dalam menyebarkan ilmu, perlu juga mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatannya. Dibolehkan menunda menyebarkan suatu kebenaran atau ilmu untuk menghindarkan mudharat atau mengharapkan manfaat yang lebih besar. Seperti Mu'az bin Jabal yang pernah tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW menyebarkan suatu ilmu karena khawatir orang-orang akan salah memahaminya. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita, saya pernah membonceng Nabi SAW di atas keledai. Beliau berkata kepada saya, "Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Saya berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau bersabda, "Hak Allah atas hambanya ialah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan hak hamba atas Allah ialah tidak diazab selama dia tidak menyekutukannya dengan suatu apapun." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau berkata, "Jangan engkau kabarkan, nanti mereka bersandar dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelompok lainnya yang juga dilaknat oleh Allah Ta'ala adalah mereka yang memutus silaturahim. Silaturahim tentunya terkait erat dengan hubungan dengan sesama. Karena memang manusia diciptakan untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Interaksi dan hubungan baik dengan sesama sebenarnya berarti pula telah berlaku baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam berbagai ayat dan hadis ditegaskan bahwa silaturahim merupakan konsekuensi iman. Silaturahim juga bisa memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Orang yang selalu menghubungkan silaturahim juga selalu dalam hubungan kepada Allah Ta'ala. Dan silaturahim juga menjadi penyebab utama yang menghantarkan seorang hamba ke surganya. Selain itu, masih banyak keistimewaan silaturahim lainnya. Berbagai penelitian juga telah mengukuhkan pentingnya silaturahim bagi keseimbangan manusia. Di antaranya adalah penelitian tentang perbedaan orang kota dan orang desa. Ahli psikologi sosial menyimpulkan bahwa orang kota menjadi serigala bagi manusia lain karena orang kota telah kehilangan keakraban hubungan antar sesama. Peneliti lainnya mengungkapkan apa yang disebut dengan kepribadian mayat. Ini untuk menjelaskan orang-orang yang hidup seperti mayat yang telah kehilangan perasaan, hidupnya tanpa rasa dan makna. Itu terjadi karena tiadanya hubungan antar sesama atau terputusnya silaturahim. Singkatnya, silaturahim akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, orang yang berlaku sebaliknya dilaknat Allah Ta'ala. Dan laknat dari Allah tentunya akan menjauhkannya dari rahmat dan kasih sayang. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Al-Quran Surah Muhammad ayat 22 hingga 23. Laknat juga Allah timpakan bagi suami atau istri yang berbohong dalam prosesi li'an. Apa itu li'an dan bagaimana bisa terjadi? Selingkuh dan berzina merupakan salah satu dosa besar, mendatangkan kemurkaan Allah dan merupakan perbuatan yang sesat. Tapi menuduh wanita baik-baik berzina juga sebuah dosa besar. Untuk menjaga kehormatan, Islam melarang perbuatan zina dan mewanti-wanti agar tidak melakukan perbuatan yang menjurus ke arah perzinahan, bukan malah melestarikannya dan melokalisirnya. Perbuatan zina akan merusak keluarga, menjadi sumber penyebaran penyakit, dan selanjutnya akan memporak-porandakan masyarakat. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kehormatan seseorang juga dijaga dengan dilarangnya menuduh orang lain berbuat zina. Bahkan justru si penuduh yang terancam dihukum jika tak mampu menghadirkan 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan zina tersebut. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 4. Lalu bagaimana jika si suami atau pasangan mengetahui dan yakin istrinya telah selingkuh dan berzina, sementara ia tidak punya 4 orang saksi? Maka di sini berlaku li'an atau prosesi saling melaknat antara suami dan istri. Li'an dimaknai oleh para ulama adalah sumpah yang dilakukan oleh suami bahwa istrinya telah berzina, atau suami bersumpah bahwa anak yang dikandung istrinya bukan berasal dari dirinya. Sang istri pun kemudian bersumpah untuk menyangkal segala tuduhan suami. Kedua pasangan ini kemudian dipisahkan untuk selama-lamanya. Tentu dalam memutuskan li'an tidak boleh tergesa-gesa. Para ulama mensyaratkan suami yang mengajukan li'an harus dibangun atas keyakinan, bukan sekedar sakwasangka atau praduga, apalagi hanya karena bawaan emosional belaka. Karena konsekuensi li'an sangat berat, yaitu laknat Allah bagi yang berdusta antara suami atau istri tersebut. Jika tuduhan suami salah, maka suamilah yang kena laknat. Sedangkan jika tuduhan suami benar dan istri menyangkalnya, maka sang istrilah yang terkena laknat. Meskipun tidak ada ketentuan hukum khusus atau had bagi mereka di dunia. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya. Jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Al-Quran Surah An-Nur ayat 6 hingga 9. Perbuatan yang menimbulkan laknat dari Allah pastilah dosa dan mengganggu. Segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah manfaatnya akan kembali kepada manusia sendiri. Hal ini terlihat dari laknat terhadap pelaku buang air di jalanan. Saat orang mendapati kotoran orang di jalanan, tentu sumpah serapah yang keluar dari mulut orang yang mendapatinya. Artinya, berbagai umpatan dan laknat terucap dan ditujukan bagi orang yang telah melakukan perilaku buruk ini, karena memang sangat mengganggu. Jika demikian, tak hanya orang lain yang mengucapkan laknat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri akan melaknat orang tersebut. Jika Allah telah melaknat, apa yang akan menimpa orang yang telah membuat resah pengguna jalan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian kepada perbuatan yang menyebabkan dua laknat, orang yang buang air di jalan orang-orang atau di tempat berteduh mereka. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan maksud dua laknat. Keduanya adalah perbuatan yang menyebabkan laknat, menyebabkan dan mendorong orang-orang untuk melaknatnya. Berarti orang yang mengerjakan keduanya dilaknat dan dicaci. Berarti orang yang mengerjakan keduanya dilaknat dan dicaci. Karena ia menjadi sebab datangnya laknat, maka kedua perbuatan itu disebut sebagai tukang laknat. Laknat tersebut tidak saja untuk buang air di jalan, termasuk di tempat umum yang biasa jadi tempat duduk-duduk atau lalu-lalang orang-orang. Karena perbuatan tersebut mengganggu kaum muslim, membuat jijik dan membuat najis siapa saja yang lewat atau mampir ke tempat tersebut, sehingga biasanya dicaci dan didoakan keburukan atas pelakunya. Ucapan laknat dan cacian orang merupakan doa, dan doa orang yang tersakiti adalah mustajab, karena orang-orang yang terganggu itu termasuk orang-orang yang dizalimi oleh pelaku buang air sembarangan. Takutlah akan doa orang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belum lagi jika perbuatan tersebut dilakukan ketika orang sedang lewat dan lalu lalang, maka sudah pasti akan membuka aurat di depan umum. Itulah sebabnya salah satu adab buang air adalah tidak dilakukan di keramaian. Dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ambilkan aku seember air. Beliau pun menghilang dari pandanganku dan menunaikan hajatnya buang air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.